Hukumnya orang bersedekah tapi ia selalu berpikiran jelek terhadap saudara sendiri. Dalam arti selalu iri kepada saudaranya. Seorang sedekah. Alhamdulillah dia masih mau sedekah. Jadi orang tidak akan, orang itu jangan mengharap, jangan kita itu selalu meminta orang itu sempurna. Misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, syukuri alhamdulillah dia berbuat baik. Dia adalah ahli sedekah. Kalau ternyata kok dia masih suka ngiri, ya kita doakan semoga dengan sedekahnya dia tidak ngiri lagi. Ada pembahasan masalah ngiri, dengki adalah busuk. Ya'kul hasanat kama ta'kul nar al-hatab al-hasad. Dengki itu menghabiskan pahala. Menyiksa. Tetangganya beli mobil sakit, bangun rumah sakit. Hilangkan kedengkian. Dengan cara mendoakan dan membantu orang yang kita dengki. Kalau kita dengki kepada seorang, kita doakan. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Ya Allah. Sudah, habis dengki. Diperangi terus kedengkian itu. Jadi, ini masalah kedengkian. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ketahuilah bahwa jangan menuduh orang lain dengki deh. Itu bukan urusan kita, nuduh orang lain dengki. Dengki kan di dalam hati. Kita tuh sering, wah itu pendengki. Sudah jangan ngomong seperti itu. Kita perlu ngurus diri kita sendiri. Kadang-kadang yang ngomong, oh itu suka dengki. Tapi yang gak sadar, dia juga ngedengki sebetulnya. Ada orang mendengki saudaranya. Kita gunjing orang yang mendengki. Ternyata kita juga mendengki kepada orang tersebut. Ini dengki di dalam hati. Kita punya dengki. Sudahlah kita sekarang benah diri. Apa yang ada di hati kita, ayo kita korek-korek. Kalau ada penyakit dengki, tanda dengki adalah di saat orang lain mendapatkan kebaikan, ternyata kita tidak terima. Kalau tiba-tiba kita ikut senang, oh, dapat duit, alhamdulillah. Padahal yang dapat bukan kita. Maka hati kita bersih. Tapi dapat duit. Dari mana? Kok bisa? Nah, ini sudah. Sudah langsung to the point. Kamu pendengki. Kotor, busuk, hina. Seolah-olah kurang ajar pada Allah ini. Kenapa orang yang dengki itu mengatakan, ya Allah, salah ya Allah. Kau kasih dia salah ya Allah. Kayak gitu, kurang ajar gak? Makanya pendengki itu kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya busuk manusia pendengki itu. Nah kalau sudah dengki itu tidak hanya di kalangan pebisnis, bukan. Hasad, dengki yang paling dahsyat kalangan ustad. La hasad ka hasadul lama, dengkinya ustad. Temannya bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok. Dari mana? Ustad. La hasad, ekeran-ekeran majlis. Majlis ribut, majlis ini, majlis ribut, ribut. Wow. Bangga-bangga dengan majlis. Ini majlis tertua yang satu. Ini majlis terbesar. Oh, ini majlis pernah dihadiri oleh setan. Akhirnya tidak karu-karuan. Ya. Gede banget. Sebenarnya majlis kecil adalah majlisnya Rasulullah. Majlisnya Nabi SAW. Sudah